Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan kita semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan yang benar, istiqamah di atas Islam dan iman sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini pembahasan tentang tafsir Al-Quranil Azim, yang mana insyaAllah ta'ala kita akan mengawali dari ayat yang pertama dan telah dibahas sebetulnya tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang mana para ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah ataukah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang khusus diturunkan Allah Azza wa Jalla dan dijadikan sebagai permulaan dari setiap surat kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Maka di sana ada perbedaan, yakni pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang khusus diturunkan sebagai permulaan dari setiap surat. Dan pendapat yang kuat wallahu a'lam, dari perbedaan mereka dan penelitian para ulama yang meneliti tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, apakah dia salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka mereka lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya di dalam mushaf-mushaf Al-Quranul Karim kita jumpai bahwa Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah diberi tanda atau nomor 1. Nah, ini menunjukkan bahwa Bismillah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan dia menjadi ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Adapun mazhab Maliki, mereka cenderung kepada pendapat bahwa surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya dalam mazhab Maliki mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam solat mereka. Karena mereka berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi pendapat yang marjuh, pendapat yang bukan pendapat yang rajih, yang kuat, tapi pendapat yang kuat adalah apa yang dikatakan oleh para peneliti dalam masalah ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya bagi mereka yang mengatakan demikian, ada perbedaan berikutnya, apakah dibaca dengan sir ataukah dibaca bismillah itu dengan jahr. Ini pun terjadi perbedaan di kalangan ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sebagian mengatakan dikeraskan bacaannya, dan sebagian mengatakan disir, sembunyikan atau dipelankan bacaannya. Tetapi mereka intinya sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca di dalam surat Al-Fatihah. Yani ketika sholat. Hanya perbedaan apakah dikeraskan atau dipelankan ketika membacanya. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini, bahwa surat ini juga dinamakan dengan As-Shalah karena dibaca pada setiap sholat, setiap rakaat sholat. Makanya An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda tentang surat ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa aku membagi yakni sholat itu menjadi dua. Kata Nabi alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtus sholat nisfain, aku membagi sholat itu menjadi dua, yakni dua bagian, setengah-setengah. Yang setengah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang setengah lagi adalah milik hambaku, adalah milik hambaku. Di sini disebutkan ketika seorang sholat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang ketika mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah ta'ala mengatakan hamidani abdi, hambaku memuji aku. Kemudian ketika seorang mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah ta'ala mengatakan bahwa hambaku yaitu mengagungkan aku, atau majadani abdi, hambaku memuji aku atau mengagungkan aku. Dan ketika seorang mengatakan Maliki Yaumiddin, maka Allah ta'ala mengatakan bahwa hambaku memuliakan aku. Kemudian ketika seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan, kata Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu, atau ini antara aku dan hambaku. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, ini artinya bahwa menyembah itu milik Allah. Seorang menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seorang mengatakan iyyaka nasta'in, bahwa ini adalah milik hambaku. Jadi Allah memberikan apa yang diminta oleh hamba Allah kepada Allah Ta'ala, yaitu minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika seorang membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalin, kata Allah subhanahu wa ta'ala hadha li abdi, ini adalah milik hambaku. Ya Allah memberikan kepada hambanya yang berdoa kepada Allah ta'ala, memohon kepada Allah ta'ala tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang beri nikmat pada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang kumurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini bagi hambaku, yang aku berikan apa yang diminta oleh hambaku. Maka disebut dengan surah Al-Fatihah disebut dengan yaitu surat atau as-salah. Kata Allah, karena berdasarkan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sekarang kita mengawali tafsir satu persatu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya singgung sebetulnya tentang Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini dianjurkan seorang membaca pada setiap dia akan mengerjakan suatu pekerjaan. An-Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengirim surat kepada para raja untuk mengajak mereka memeluk Islam, beliau awali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam aktivitas-aktivitas biasa tidak dianjurkan membaca bismillah, yaitu tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Contohnya ketika seorang akan berwudu, cukup dengan bismillah dia membasuh kedua telapak tangannya, yang kemudian dia mengawali wudunya. Ketika makan, cuma membaca bismillah. Ketika keluar rumah, membaca bismillah tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Tidak dengan menambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi seorang ketika akan keluar rumah, dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Tapi cukup dengan bismillah. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika seorang memulai aktivitasnya, hendaklah dia memulai dengan basmalah, tasmiyah. Ya, tasmiyah itu artinya dia mengucapkan bismillah. Kalau basmalah itu artinya sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yaitu sifat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat sifat rahmah yang maha luas, dan Ar-Rahman khusus nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini hanya milik Allah, yang menunjukkan bahwa rahmat Allah luas kepada seluruh makhluknya. Allah merahmati mereka, kafir, mukmin, musyrik, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim ini bagi rahmat Allah atau salah satu nama yang menunjukkan sifat Allah, yaitu Allah yang juga berasal dari rahmah, rahmat. Tetapi ini khusus bagi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Makanya para ulama menyebutkan sifat ini atau rahmat yang khusus ini untuk hamba-hambanya yang beriman di hari kiamat kelak, bagi kaum mukminin. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahwa Allah itu rahim kepada orang-orang beriman. Maka rahiman nama ini khusus pada hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu sifat rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin atau alhamdu salah satu di antara yakni pujian kepada Allah Ta'ala yang menunjukkan segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senang dipuji. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini hadis sahih, pernah beliau ditanya oleh Al-Aswad bin Surayyah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qultu ya Rasulullah, ala unshiduka mahamida hadaham hamidtu biha Rabbi tabaraka wa ta'ala. Wahai Rasulullah, maukah engkau aku yang disebutkan bacaan-bacaanku, pujian-pujianku yang dengannya aku memuji Rabbku, dengannya aku memuji Tuhanku tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Faqal ama, lalu kata Nabi alaihissalam, ketahuilah inna rabbaka yuhibbul hamda, ketahuilah bahwasanya Rabbmu, Tuhanmu adalah zat yang menyukai, mencintai pujian. Makanya Allah memuji dirinya, alhamdulillahilladzi ya anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Allah memuji dirinya. Ya. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan kitabnya kepada hambanya, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan pujian yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah memuji Allah atau kalimat segala puji milik Allah. Seorang memuji Allah, Allah berikan pada dia. Walaupun dia tidak meminta sesuatu, tapi dia selalu memuji Allah Ta'ala, Allah berikan apa yang dikehendaki. Makanya disebutkan afdalu du'a alhamdulillah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan dari oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma an'ama Allahu ala 'abdihi ni'matan faqal, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba suatu nikmat, lalu hamba itu berkata alhamdulillah, segala puji milik Allah, illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha, melainkan apa yang Allah berikan lebih afdal darinya, maka Allah akan memberikan kepada yang lebih dari itu. Kemudian itu diantara hadis-hadis Nabi alaihissalam yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada pujian, dan Allah memang maha terpuji karena dia memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada cacat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dari semua al-mutasarrif. Ini arti dari ar-Rabb. Makanya Allah Ta'ala menyebut Allah Rabbul Alamin. Tapi dalam Rabb ini, kata Rabb atau nama Allah Ar-Rabb, mengandung tiga hal yang disebut dalam sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur. Maka Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala Rabbul Alamin, dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menguasai alam semesta ini. Dan dia yang mengatur alam semesta ini. Dan Allah ketika menciptakan alam semesta ini bukan untuk sia-sia, tetapi untuk sesuatu hikmah di balik itu. Makanya Allah menciptakan alam semesta ini dengan serapi-rapinya. Allah ciptakan manusia dan jin untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memerintahkan manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana saya sering menjelaskan, bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah mereka. Janganlah seorang hamba mengira bahwa ketika dia beribadah pada Allah, bahwa Allah butuh pada ibadahnya. Tidak. Ya. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu zat yang maha kaya, lagi zat yang maha terpuji. Tetapi manusialah yang membutuhkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hanya kepada Allah mereka beribadah, dan hanya kepada Allah mereka mohon pertolongan Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia fakir. Tidak ada apa-apanya manusia itu. Makanya mereka membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan beribadah pada Allah, dan meminta pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-alamin, ini jamak dari alam. Al-alamin jamak dari alam. Wa huwa kullu mawjud siwa Allah azza wa jalla. Alam itu semua selain Allah adalah alam. Ya, semua selain Allah adalah alam semesta ini. Jadi Allah dia yang menciptakan alam semesta ini. Allah adalah al-khaliq. Sedangkan alam semesta ini adalah makhluk. Maka selain Allah adalah alam. selain Allah adalah alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbnya alam semesta ini. Maka tidak ada yang di alam semesta ini kecuali makhluk. Selain alam semesta ini adalah Rabbul Alamin. Arsh, singgasana Allah, makhluk. Pulpen yang mencatat takdir, makhluk. Ya. Dan semua apa yang ada di langit dan bumi, di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Kata Fir'aun kepada Musa, apa sih rabbul alamin? Qal rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbul alamin itu adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, kalau kamu orang yang yakin. Jadi siapa Rabbul alamin itu? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Rabb Tuhannya atau yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian kata alam. Dari mana kata alam itu? Para ulama menyebutkan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-alam mushtaqqun min al-alamah. Kata alam itu terambil dari kata tanda, alamat. Artinya bahwa alam ini menunjukkan adanya pencipta yang menciptakannya. Jadi alam ini menunjukkan sebagai alamat, sebagai tanda, sebagai bukti adanya pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Makanya alam terambil dari kata al-alamah, karena alam ini menunjukkan adanya pencipta yang menciptakan alam ini dan menunjukkan bahwa yang menciptakannya hanya satu. Karena aturannya tidak bertabrakan. Ya. Semua aturannya berjalan dengan baik. Gugusan bintang yang ada di langit ini miliaran, tapi tidak ada di antaranya bertabrakan. Semua berjalan pada garis-garisnya. Allah mengatur ciptaan manusia dalam diri kita, fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian tidak kalian melihat. Ya. Bagaimana Allah menciptakan hamba-hambanya dan begitu rapinya, begitu teraturnya. Bagaimana seorang ibu mengandung anaknya, ya, dan Allah memberikan makan kepada anak yang ada dalam perut, mulai dari sperma sampai kepada alaqah, dari alaqah kepada mudghah, mudghah kepada yaitu tulang yang dibungkus daging, kemudian ditiupkan ruh. Ada rasa sakit, dia bergerak di dalamnya, ya. Makanya ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengendaki, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi alam ini menunjukkan atau sebagai alamat, tanda ada yang menciptakannya dan yang menciptakan. Ya, itu orang-orang beriman. Dan sifat rahmat Allah ini, ya, ketika Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, ini mengandung dua makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini adalah sebagai bentuk ancaman Allah, yakni bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, kalianlah makhluk ciptaan Allah, jadi beribadahlah kepada Allah, jangan mengikutkan Allah dengan sesuatu. Kemudian setelah itu Allah menyebut Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah yang Maha Kuasa ini, yang dia Rabbul Alamin, dialah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka para ulama menyebutkan bahwa ayat ini mengandung at-targhib wat-tarhib. Setelah Allah takutkan hamba-hambanya bahwa dia adalah Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam semesta ini, agar hamba-hambanya takut pada Allah Ta'ala, kemudian Allah menyebutkan bahwa dia itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Liyakuna min bab qarni targhib ba'da tarhib. Setelah Allah menakutkan hamba-hambanya, kemudian Allah memberikan targhib pada mereka untuk mereka kembali pada Allah Ta'ala. Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabu al alim. Beritahukanlah kepada hamba-hambaku bahwa sungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwasanya azabku adalah azab yang menyakitkan, azab yang pedih, adalah azab yang pedih. Kemudian juga Allah Ta'ala menyebutkan, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu zat yang cepat azabnya, sanksinya. Wa innahu laghafurur rahim, dan dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ketika Allah menyebutkan alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim, ini ada targhib dan tarhib. Tarhib dan targhib. Ya. Dan ini metode Al-Qur'an. Apa sih targhib itu? Targhib memberikan sugesti. Targhib supaya orang itu beramal. Dan Allah menjanjikan surga, kasih sayangnya, ampunannya. Itu targhib. Ya. Sedangkan tarhib itu ancaman. Untuk menakut-nakuti hamba-hambanya agar takut pada Allah Ta'ala. Dan ancaman neraka, ancaman azabnya, siksaannya. Jadi Al-Quran penuh dengan metode tarhib dan tarhib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, Allah menyebutkan bahwa Allah itu penguasa di hari pembalasan. Malik Yaumiddin. Ada sebagian bacaan, saya bacaan sahih, Malik Yaumiddin. Ya, raja di hari pembalasan. Nah, Malik Yaumiddin ini menunjukkan bahwa, atau tidak menunjukkan bahwa Allah hanya penguasa di hari kiamat. Allah itu penguasa di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat. Tapi mengapa disebutkan di sini? Yaitu Allah penguasa di hari kiamat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi'annahu rabbul alamin, karena sudah disebutkan pada ayat sebelumnya bahwa Allah adalah rabbul alamin. Allah rabbul alamin berarti Tuhan langit dan bumi. Jadi itu sudah mencakup. Allah Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbul Alamin, sudah memberitahukan pada kita bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah khususkan Malik Yaumiddin, ya, ini tidak berarti bahwa hanya di hari kiamat Allah menjadi penguasa. Namun innama udhifa ila yaumiddin. Jadi penguasa di hari kiamat, ya, disebutkan hari kiamat, hari pembalasan, li'annahu la yadda'i ahadun unalika syai'an. Karena di hari kiamat kala tidak ada seorang pun yang mengaku dirinya, mendakwakan dirinya sebagai atau sesuatu pun di hari kiamat kala. Kalau di dunia ini banyak orang ngaku dia penguasa, dia raja, ya. Kalau di akhirat tidak ada yang mengakuinya. Semua tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatakallamu ahadun illa bi'idznih. Dan di hari kiamat kelak tidak seorang pun berbicara kecuali dengan seizin Allah. Sebagaimana Allah Taala berfirman, yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu shaffan. Hari ketika ruh yaitu Jibril berdiri, wal malaikatu shaffan, dan para malaikat bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu tiada seorang pun yang berbicara, atau mereka tidak berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih, wa qala shawaba, dan yang diucapkannya adalah kebenaran. Ya, yang diucapkan adalah yang benar. Kemudian disebutkan pula oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang lain, yauma ta'ti la takallamu nafsun illa bi'idzni. Yauma ya'ti, hari ketika hari itu datang, la takallamu nafsun illa bi'idzni. Tidak ada satu jiwa pun yang berbicara, tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan seizin Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, maka di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Ini menunjukkan bahwa betul-betul kekuasaan di hari itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berarti bahwa Allah bukan penguasa di langit dan di bumi dan dunia dan akhirat. Ya, penyebutan hari kiamat ini karena memang tidak ada yang mengaku dirinya sebagai raja, penguasa di hari tersebut. Yang tampak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yawm hukman, tidak ada seorang pun yang dia menguasai, ya, bersama Allah pada hari tersebut putusan apapun. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab disebutkannya Malik Yaumiddin. Yaumuddin, ad-din, itu yang dimaksud adalah al-jaza, yaitu hari pembalasan. Kama tadinu tudan, sebagaimana anda berbuat, anda akan mendapatkan balasannya. Kama tadinu tudan, sebagaimana anda berbuat, maka anda akan mendapatkan balasan dari perbuatan anda. Ini kaitan dengan Yaumuddin. Kemudian ada beberapa hadis Nabi alaihissalam yang menyebutkan larangan pemberian nama Malikul Muluk atau Malikul Amlak. Tidak boleh seorang beri nama dirinya atau anaknya dengan Malikul Amlak, ya, raja di raja, raja segala raja. Ini hanya khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, akhna'u ismin indallahi rajulun tasamma bimalikil amlak. Nama yang paling buruk di sisi Allah yaitu seorang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, raja segala raja. Wala malika illallah, padahal tiada penguasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, arti ibadah, ya, al-ibadah, iyyaka na'bud, ya Allah, yang pada engkau kami beribadah. Al-ibadah itu, kata para ulama, yaitu kalau dalam seorang melakukan sesuatu ibadah itu ada dua hal. Al-hubbu ma'adzulli, jadi cinta dan takluk, cinta dan tunduk, itu nama ibadah. Maka ketika seorang mencintai seseorang tapi dia tidak tunduk pada orang itu, bukan ibadah namanya. Atau ketika seorang tunduk pada seseorang namun dia tidak cinta pada orang itu, itu bukan ibadah namanya. Sehingga seorang mengumpulkan dua hal ini, al-hubbu ma'adzulli, jadi dia cinta dan tunduk patuh. Dan ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seorang beribadah pada Allah azza wa jalla, harus terkumpul dalam dirinya dua hal ini, yaitu cinta pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman mereka lebih mencintai Allah. Harus dia kumpulkan cinta dan tadhallul, tunduk patuh, ya, merendahkan dirinya kepada Allah azza wajalla. Oleh karena itu seorang beribadah pada Allah, salah satu ibadah adalah salat. Dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia yaitu kepala, sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dilarang seorang sujud kepada selain Allah, hukumnya adalah haram. Sujud kepada selain Allah hukumnya haram, tak boleh siapapun orangnya. Ya, tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau seorang itu jahil, tidak ngerti, harus diingatkan. Kadang-kadang ada orang berbuat demikian karena kejahilannya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah tidak dibolehkan. Ya. Allah yang berhak disujud hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kisah tentang Mu'ad bin Jabal ketika kembali dari Yaman, ketika kembali dari negeri Syam, datang menemui Nabi alaihissalam, beliau sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Mu'ad, "Ya Mu'ad, apa yang kau lakukan ini?" Kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang Nasrani, mereka sujud pada pendeta-pendeta mereka di negeri Syam. Maka aku berpikir, kalau paling pantas aku sujud. Kata Nabi Al-Sam, jangan kau lakukan itu, wahai Mu'ad. Seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud pada seorang, aku akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Karena besarnya hak suami. Jadi intinya bahwa tidak boleh seorang bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan di sini perkataan sebagian dari salafus saleh tentang surat Al-Fatihah ini. Ya. Atau tentang Al-Qur'anul Karim. Qala ba'du salaf, kata Imam Ibnu Katsir, sebagian salaf mengatakan Al-Fatihatu sirrul Qur'an. Surat Al-Fatihah ini adalah rahasia Al-Qur'an seluruhnya. Karena kesimpulan dari Al-Qur'an secara keseluruhan itu disimpulkan dalam surat Al-Fatihah dalam 7 ayat. Kemudian wasirruha hadhil kalimah, dan rahasia dari surat Al-Fatihah adalah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti dari surat Al-Fatihah adalah hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan tauhid, ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah untuk mohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mengatakan iyyaka na'budu, fal awwalu tabarru'un minasyirki. Ketika seorang mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ini menunjukkan tabarru, berlepas diri dari semua jenis kesyirikan. Ya. Karena Islam diutus oleh Allah, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Kalau ada orang mengaku dirinya muslim tapi dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia bukan muslim. Dia adalah musyrik. Karena Islam adalah tauhid. Islam adalah tauhid. Maka ketika seorang mengucapkan iyyaka na'budu, artinya tabarru'un minasyirik, bahwa dia berlepas diri dari semua jenis kesyirikan. Kemudian ketika seorang mengatakan iyyaka nasta'in, ini artinya dia berlepas diri dari semua kekuatan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang dia mohon pertolongan. Kepada Allah dia menyandarkan seluruh, ya, keinginannya. Dia hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tafwidun ilallahi azza wa jalla, artinya dia menyerahkan semua urusannya dan perkaranya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepada kekuatan dan daya Allah azza wa jalla. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Dua makna ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya pada surat Hud yang terakhir, ayat yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah engkau, beribadahlah engkau pada Allah dan bertawakkallah kepadanya. Ini menunjukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang beribadah hanya pada Allah, dan dia bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung makna bahwa seorang tidaklah mampu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pertolongan Allah azza wa jalla. Makanya dia minta beribadah kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tanpa pertolongan Allah, seorang hamba tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang beribadah kepada Allah, ini adalah taufik dari Allah azza wa jalla. Allah memberikan taufik padanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengetahui wajibnya sholat, tapi mereka tinggalkan sholat. Ini karena tidak mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang hamba harus selalu minta kepada Allah taufik, minta pertolongan. Kata Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan setiap selesai solat lima waktu. Katakanlah, ucapkanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir pada engkau, berzikir mengingatmu. Dan ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bersyukur kepada engkau. Dan tolonglah Allah kepada aku agar aku senantiasa yakni memperbaiki ibadahku agar selalu ibadatik. Husni ibadati, husni tauhidik. Agar aku selalu bertauhid pada engkau ya Allah. Tauhidku selalu bagus kepada engkau. Karena kadang-kadang ada bercampur dengan kesyirikan pada manusia. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Siddiq, ya Abu Bakrin, maukah engkau ajarkan pada engkau satu doa yang dengan doa itu engkau terlepas dari semua jenis syirik yang besar maupun yang mohon pada engkau ya Allah dari sesuatu yang aku tidak mengetahui. Kadang-kadang seorang bisa saja mungkin mengucapkan kalimat atau terlintas dalam benaknya satu kesyirikan, tapi dia tidak menyadarinya. Makanya dia minta ampun pada Allah Ta'ala, dan aku mohon ampun pada engkau ya Allah dari sesuatu yang tidak aku ketahui, yang dari kesyirikan-kesyirikan mungkin aku lakukan tapi aku tidak mengetahui. Wastagfiruka lima la a'lam. Aku mohon ampun pada engkau dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Ini tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam bab ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulu Allah Ta'ala, kata Nabi alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dan hamba-Ku menjadi setengah-setengah. Fa nisfu hali wa nisfu hali 'abdi. Yang setengah untukku, yang setengah untuk hambaku. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta, yang aku berikan padanya, apa yang dia mohon. Idqala al-abdu, ketika seorang hamba mengatakan, yang dalam solatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah, Allah Ta'ala mengatakan, hamidani abdi. Allah mengatakan, hambaku memuji aku. Wa idha qala, dan apabila seorang hamba mengatakan, Ar-Rahmanir-Rahim. Qala Allah, Allah Ta'ala mengatakan, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Hambaku menyanjung aku. Fa idza qala malik yaumiddin, dan apabila seorang hamba mengatakan malik yaumiddin, qala Allah, Allah Ta'ala mengatakan, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala, dan apabila hambaku mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qal, Allah Ta'ala mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan hambaku. Jadi iyyaka na'budu itu milik Allah, menyembah hanya kepada Allah itu miliknya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, ini pertolongan dari seorang hamba minta tolong kepada Allah. Ya, maka setengah untuk Allah, setengah dari hambanya, yaitu minta pertolongan. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia mohon padaku. Fa idza qal, dan apabila seorang hamba mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang tersesat. Qal, Allah mengatakan, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah milik hambaku dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Allah kabulkan. Nah, seorang ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk pada Allah. Kalau ada orang bertanya, ustaz, kita alhamdulillah sudah mendapat petunjuk, kita beriman pada Allah dan Rasulnya, kita menjalankan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, kok tiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya adalah, ini untuk meminta astabat, minta supaya tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Karena hati manusia mutakallib, berbolak-balik, pagi lain sore lain, ya. Sore lain pagi juga lain. Oleh karena itu, seorang harus minta pada Allah Ta'ala ketetapan di atas jalan yang lurus. Nah, insyaallah tafsir ihdinash shiratal mustaqim dan seterusnya dilanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.